amila maf'ulun bih muqaddamun ala amilihi qaddim al-ati wa huwa mudafun at-tamyizi mudafun ilayh qaddim fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta qaddim mutlaqa mutlaqa hal mansubun hal mansubun hal minat minat dhamir hal mansubun bil fathati adh-dhahiru ala akhirih wa huwa hal minat dhamir al mustatir fi subiqa wal fi'lu wal fi'lu mubtada marfu'un bi dhammati adh-dhahirah ala akhirih zu na'at li fi'l wal fi'lu zu at-tasrifi zu wa huwa mudafun at-tasrifi mudafun ilayh nazran nazran hal min ad-damir al-mustatir fi subiqa subiqa fi'lu mad fi'lun ma'ad muwayyaru siqah wa na'ibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila al-fi'l wal jumlah fi mahali raf'in khabarul mubtada ma'na al-bayt amil tamyiz dahulukanlah amil tamyiz secara mutlak dan amil fi'il yang bertasarruf jarang sekali didahului oleh tamyiz tersebut. Di sini beliau An-Nazim memutlakan bahwasannya bolehnya amil bahwa wajibnya amil tamyiz itu didahului di sini ada perselisihan di antaranya maknanya dan dahulukanlah amil tamyiz secara mutlak. Ini pendapat An-Nazim. Pendapat An-Nazim. Mazhab Sibawai berpendapat bahwasannya amil tamyiz itu wajib didahului secara mutlak. Didahulukan. Amil tamyiznya wajib mendahului tamyiznya secara mutlak. Baik amilnya itu mutasarrif atau ghair mutasarrif. Adapun selainnya seperti Al-Kisai, Wal-Mazuni, Wal-Mubarid, mereka membolehkan untuk mendahului tamyiz dari amilnya. Untuk mendahulukan tamyiz dari amilnya yang mutasarrif. Dan musannif berpendapat dalam kitab ini dan musannif berpendapat pada kitab ini dan selainnya bahwasannya dan selainnya